السلام على آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، telah kita lewati beberapa dari mabadi al-ilm, prinsip-prinsip dasar dalam cabang disiplin ilmu, di antaranya yaitu haddut tajwid, definisi tajwid. Siapa yang masih ingat apa definisi tajwid? Cara bahasa apa tajwid? Bermakna al-itqan wal-ihsan, membaguskan, memperbaiki. Jawadtu syai'a ay idza ahsantahu, ketika engkau memperbaikinya. Secara istilah, makna tajwid, dan ingat dibaca sedatanya baik. Ayo, itu makna tajwid. Itu ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu nutqi kalimat al-Qur'aniyah. Ilmu yang diketahui dengannya bagaimana cara pengucapan kalimat-kalimat Quran wifqa ma nukila ilayna bitawatur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebutkan oleh Ad-Dabba' rahimahullah ta'ala, yaitu tilawatul Quran al-Karim ala hasabi ma anzalallahu ala nabiyhi s.a.w. sama saja. Jadi membaca Al-Quran al-Karim sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabiyhi alaih s.a.w. bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi, dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Demikian pula wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu, memberikan haknya dan perkara-perkara yang selayaknya untuk ditunaikan. Maka ini definisi tajwid secara istilah. Bagaimana intinya cara ya untuk kita mengilmui dalam membaca kalimat Qur'aniyah sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Seperti apa? Ya, caranya, kaifiyahnya, ya, pengucapannya. Maka itu disebut tajwid. Adapun maudu'uhu, temanya, apa tema pembahasan ilmu tajwid? Ilmu tajwid diperuntukkan untuk apa? Kalimat Qur'aniyah, untuk membahas kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Itu yang jadi jumhur. Berarti pun sebagian ulama berpendapat hadis pun dibaca dengan tajwid. Tetapi arahan dari para ulama selayaknya orang yang dia telah mengetahui tajwid atau kaifiyah qiraah, cara membaca, ya, untuk tidak gegabah dan keliru dalam membaca. Kendati pun dia bukan Al-Quran, itu bagi yang telah belajar. Tetapi dalam kalimat Quran ya ditekankan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu kalimat Qur'aniyah, ya, membahas tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, bagaimana cara mengucapkan huruf-hurufnya, bagaimana cara menunaikan sifat-sifatnya, bagaimana cara memberikan haknya dan mustahiknya, ini dibahas dalam ilmu tajwid ini. Kemudian thamaratuhu, buah hasil mempelajari ilmu tajwid, apa buahnya, manfaatnya, jaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga tidak terjatuh ke dalam lahnil jadi awil khafi, tidak terjatuh dalam kesalahan yang jelas ataupun yang samar. Karena kesalahan ada dua, ada yang jadi jelas terang ya, seperti merubah huruf atau merubah harokat, ini kesalahan yang jadi, yang nampak. Siratal ladzina an'amtu alaihim, umpamanya an'amtu dia rubah, itu namanya jadi jelas kesalahannya, atau merubah huruf dengan huruf siratal, umpamanya dia to menjadi ta, merubah huruf, itu kesalahan jadi. Atau khafi, kesalahan yang diketahui oleh orang-orang yang telah mengilmui saja. Kalau jadi ini musytarik bainal ami wal alim, orang yang awam dan yang alim pun tahu itu salah. Karena tadi huruf atau harokat diganti, atau yang samar ya'rifuhul alim dunal ami, biasanya kesalahan yang samar ini diketahui oleh orang yang telah mempelajari saja, yang awam tidak faham dengan kesalahan itu, seperti kesalahan dalam idhar, dalam idgham, ikhfa dan yang lainnya, dari mustahik perkara yang seharusnya untuk ditunaikan. Kemudian fadluhu, keutamaannya ikhwan, keutamaan ilmu tajwid, apa keutamaannya, ilmu yang paling mulia, ya min asyrafil ulum li ta'alluqihi bi asyrafil kalam alladhi ursila ila aw uhiya ila khairin nabiyyin ursila, sebagai ilmu yang paling mulia dikarenakan berkaitan dengan ucapan yang paling mulia, ya, dengan kalam Allah Al-Quran. Sehingga fadluhu wa syarafuhu bi syarafi madlulihi, keutamaan dan kemuliaan ilmu tajwid ini sesuai dengan kemuliaan yang ditunjukkan olehnya, menunjukkan kemana ilmu tajwid ini, yaitu menunjukkan kepada Al-Quran. Maka dia menjadi asyrafil ulum, ilmu yang paling mulia. Sehingga disitulah letaknya untuk kita ya, memupuk semangat dalam mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, hadis Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allama dan mengajarkannya. Khairukum, sudah mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga man arada an yakuna khairal umam, barang siapa yang dia ingin menjadi manusia yang terbaik, fa'alaihi an yata'allama al-Qur'an, ya, hendaklah dia mempelajari Al-Qur'an. Karena Nabi tadi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kalian. Baik. Jangan kalah, biasanya kita lebih semangat ilmu lain, ya. Ilmu lain kita semangat, Ada yang semangat dalam bab faraid. Senang katanya ngitung. Ada yang semangat dalam nahwu. Dalam sharaf dan yang lainnya. Ilmu Al-Qur'an lemah. Maka tidak selayaknya, karena keutamaan yang begitu banyak, begitu besar dalam mempelajari Al-Qur'an. Dan tajwid merupakan salah satu penopang, penguat dalam kita mempelajari Al-Qur'an. Tanya. Hadis-hadis yang lain banyak, ikhwah. Ya, untuk bisa lihat ya, fi fadlil Qur'an, dalam keutamaan Qur'an seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam babnya di Riyadhus Salihin. Ya. Tadi hadis ini mewakili. Ya. Khairukum, ada hadis Utsman ya. Khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama. Ya. Khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama. Semangat baik kita untuk mempelajarinya. Terlebih kita yang kita sebutkan ahlu sunnah ya, sebagai awlan nas bil Quran, manusia yang paling utama tentang Al Quran, ahlu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah mereka mengikuti jejak nabinya Ali satu salaf, menisbatkan dirinya kepada salaf. Wa salafuhum humun nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabuhu. Sementara salaf mereka adalah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabuhu hum ahlul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya adalah orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Sehingga kita mau intima, mau menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak punya modal dalam hal itu. Umpamanya bukan berarti enggak boleh belajar manhaj, boleh, bahkan dianjurkan. Tapi ini pun sebagai titik penting, sehingga banyak di mana-mana ahli sunnah itu dilecehkan, dihinakan dengan alasan ini. Ya katanya kalian salafi mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, tapi kenapa kok enggak bisa baca Quran? Tanya. Ya, sampai ditantang ahli sunnah di mana-mana untuk membaca Al-Quran. Mereka bangga dengan Al-Quran, ya, mampu memperindah ya, suaranya. Yang terkadang cuma sampai tenggorokan mereka saja. Ya. Sehingga tentunya dari sisi penisbatan kita lebih utama, lebih berhak untuk mewarisi dari warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tanya. Dan itu semua tidak akan kita dapatkan ya, dengan berandai-andai. Ya, dengan hanya kita menisbatkan diri, tapi upaya dan upaya, usaha dan usaha, insyaAllah Allah SWT akan mudah. Jangan menganggap kecil atau jangan menganggap lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan. Jangan merasa lemah. Kemudian wanisbatuhu sampai situ kemarin ya. Penisbatan ilmu tajwid li ghairihi minal ulum, dinisbatkan kepada yang lainnya dari ilmu-ilmu yang ada, dari ilmu-ilmu syar'i, at-tabayunu. Ya. Menurut pendapat ad-dabba, at-tabayun ada sisi perbedaan, ada sisi keistimewaan, keutamaan, tetapi tetap kembalinya ilmu tajwid adalah min ahadil ulumi syara'iyah. Ya, ketika dinisbatkan ilmu tajwid ini termasuk dari salah satu ilmu-ilmu syar'i, ya, termasuk dari ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Wawadi'uhu, peletaknya, pencetusnya, pelopornya, perintisnya, yang mempelopori merintis ilmu tajwid, kata Ad-Dabba, a'immatul qira'ati, para imam-imam ahli qira'ah, ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pemimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama membagi dua dalam peletakan ilmu tajwid ini. Yang pertama ditinjau dari amaliyah, tatbiqiyah, pengamalan dan praktek. Pertama, peletakan ilmu nahwu ini ditinjau dari pengamalan dan praktek. Dan yang kedua, ditinjau dari penerapan kaidah, ya, penerapan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kaidah tajwid atau berkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu yang kedua, ya, ditinjau dari sisi penerapan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Diulang, akhir kelas. Yang pertama, peletakan ilmu tajwid. Yang pertama ditinjau dari pengamalan praktek bahwasanya Al-Quran atau tajwid, ya, tata cara membaca Al-Quran itu adalah wahyun min indillah, wahyu dari Allah SWT. Itu ditinjau dari sisi pengamalan dan praktek tajwid, itu semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Jibril menerima dari Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian pula Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang Jibril mendengarnya dari Allah SWT, tanpa menambahinya, tanpa menguranginya. Demikian pula Nabi kita alaihissalatu wassalam menyampaikannya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sebagaimana beliau terima dari Jibril alaihissalam, tanpa menambahi dan menguranginya. Dan terus ila waktina hadha, sampai waktu kita sekarang ini. Sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Quran yuruwa bitawatur, diriwayatkan dengan mutawatir, turun temurun, saling mewarisi. Dari imam ahli qiraah ila Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di sana tidak ada celah, tidak ada kesempatan untuk ngarang, ya, untuk memasukkan ide istihsan atau anggapan baik dalam mempraktikkan, mengamalkan ilmu tajwid ini secara praktek. Ya, secara praktek, secara pengamalan tidak bisa untuk mengarang. Tapi itu semua harus mutawatir ila Nabi alaihi wasallam. Kepada Nabi alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka para imam ahli qiraah memiliki sanad, ya, memiliki rangkaian rawi yang meriwayatkan riwayat itu sampai kepada Nabi alaihi wasallam. Itu semua untuk menjaga keutuhan dari bacaan tersebut, ya. Sehingga qiraah shahihah sunnatun muttaba'ah, ya. Bacaan yang benar itu adalah sunnah yang diikuti. Dan itu semua yang sudah kita sebutkan sebagai bentuk jaminan Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah akan jaga. Itu yang pertama, ditinjau dari sisi pengamalan dan praktek. Sehingga di sini menunjukkan ketajaman hafalan kurun demi kurun, generasi demi generasi dalam mereka mewarisi Al-Quran. Iya, sangat-sangat tajam. Kenapa? Karena tidak ada tadi penambahan pengurangan, dan Allah jaga dari penambahan dan pengurangan, ya, sampai datangnya hari kiamat nanti, ya, dijaga Al-Quran itu dari penambahan dan pengurangan, karena Allah SWT takaffala bihi, ya, sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, min nahiyatil ilmiyah, ditinjau peletakan ilmu tajwid ini dari peletakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tadi yang pertama pengamalan ilmu tajwid. Yang kedua peletakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di sini yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya. Karena ma'ruf kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtajuna ila al-qawaid, ya, ila dhabt al-qawaid. Tidak butuh mereka para sahabat untuk menuliskan kaidah-kaidah, ya. Tidak butuh mereka mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum ikhfa, ya, atau hukum gunnah dan yang lainnya. Jadi para sahabat hampir seluruh cabang disiplin ilmu yajra majrad dam, mengalir seperti aliran darah saja. Itu semua cabang disiplin ilmu. Enggak ada mereka belajar usul fikih dari Rasulullah, kaidah fikih, kaidah tajwid, kaidah mustalah. Enggak ada. Itu sudah mengalir begitu saja. Tetapi hal itu muncul setelah zaman mereka, ya. Di antaranya para ulama menyebutkan awal pertama kali yang melantunkan dalam bentuk syair, ya, dalam bentuk syair dari kaidah-kaidah tajwid, yaitu Abul Muzahim Musa bin Ubaidillah. Awal yang pertama kali menerapkan, meletakkan kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam bentuk syair, Abul Muzahim Musa bin Ubaidillah. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah. Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani. Al-Khawqani wafat tahun 325 Hijriah. Itu yang pertama kali menerapkan kaidah-kaidah tajwid dalam bentuk syair, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya dalam bentuk syair, karena lebih mudah. Sampai ini penulis pengarang kitab yang kita hadapi, ya, Sulaiman Al-Jamzuri, dia pun mengikuti jejak pendahulunya, Abul Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani rahimahullah, dalam menerapkan kaidah tajwid dengan bentuk syair. Ya. Dalam bentuk syair. Ya. Itu sangat disukai oleh para ulama terdahulu. Ya. Dalam mereka menghafal kaidah-kaidah ilmu dengan bentuk syair. Ya, karena lebih mudah untuk dihafal. Ya. Lebih mudah untuk dihafal. Adapun yang pertama kali menuliskan dalam bentuk buku, ya, selain syair tentunya, dalam bidang ilmu tajwid dan qiraah, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, beliau wafat lebih dahulu 1 tahun, ya, ketimbang Abul Muzahim. Berarti tahun berapa? 324. Al-Muzahim tadi 325. Jadi ini dua pelopor peletak ilmu tajwid, hanya saja Abul Muzahim dalam bentuk syair, ya, adapun Abu Ubaid dalam bentuk selain syair, kaidah-kaidah. واستمداده أو اسمه dan namanya adalah ilmu tajwid. Nama dari ilmu ini yaitu ilmu tajwid, ay at-tahsin, itu untuk memperbaiki, memperbagus, memperindah kalimat Qur'aniyah. واستمداده dan pokok pengambilannya yaitu minas sunnah, dari sunnah, dari Rasul alaihissalatu wassalam, yaitu bagaimana pengucapan Nabi alaihissalatu wassalam terhadap Al-Qur'anul Karim, itu maksud dari sunnah ini, ya, bagaimana pengucapan Nabi alaihissalatu wassalam tentang Al-Qur'anul Karim dan juga para sahabatnya, para tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai pada imam-imam ahli qiraah di zaman kita. Itu maksud dari sunnah. Jadi para imam qiraah terus bersambung sampai Nabi alaihi wasallam. Sehingga tidak diambil dari yang lainnya. Tapi min a'immatil qiraah ila Nabi alaihi wasallam. Itu minas sunnah. Sehingga kendati pun Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, mereka tidak memiliki kitab, tidak memiliki tulisan, tapi insya Allah hal itu terlestarikan, terjaga, ya, eksis sampai zaman kita sekarang ini, keberadaannya, ya, tidak buyar, tidak punah, ya, dalam pengamalannya. Demikian pula dalam teorinya. Wa masailuhu, adapun masalah-masalah yang ada dalam ilmu tajwid, di antaranya yaitu qadayahu allati yutawassalu biha ila ma'rifati ahkami juz'iyyatiha. qadayahu, ketentuan-ketentuannya, ketetapan-ketetapannya, allati yutawassalu biha, yang tersampaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, ila ma'rifati ahkami juz'iyyatiha, untuk mengetahui hukum-hukum rincian-rinciannya, juz'iyyat, hukum-hukum rincian-rinciannya, jadi ketentuan-ketentuan yang ada dalam ilmu tajwid ini menyampaikan untuk mengetahui hukum-hukum dari rincian-rincian yang ada dalam permasalahan ilmu tajwid. Kaqawlina, seperti ucapan kita, la mu'al, la mu'al, lam yang ada pada al. Ya, al di sini tentunya yang dimaksud oleh beliau yaitu al qamari. Itu disebut idhar qamari, al qamariyah. Maka lam al qamariyah wajib idharuha, wajib untuk menampakkannya, dibaca dengan jelas, inda hurufi, ketika menghadapi huruf-huruf, abghi hajjaka wa khaf aqimahu, ya, ketika menghadapi salah satu huruf yang 14 ini, lam yang ada pada al itu harus dibaca jelas. Wa idghamuha, dan wajib untuk mengidghamkan lam yang ada pada al fi ghairiha, ketika menghadapi selain huruf yang 14 ini. Ya, selain huruf yang 14 ini. Itu termasuk dari masail. Ya, permasalahan-permasalahan. Ya, yang akan membahas tentang rincian-rincian, ya. Ini. Dari ilmu tajwid. Wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya, kata Ad-Dabba, al-wujubul aini ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin. Hukum mempelajari ilmu tajwid, al-wujubul aini, wajib ain. Wajib ain itu wajib ala kulli ahad, wajib bagi setiap orang. Bi'ainihi, ala kulli qari'in, bagi setiap para pembaca Al-Quran dari kalangan muslim atau muslimah, ya, laki-laki atau perempuan. Apa yang menunjukkan wajib mempelajari ilmu tajwid? Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, wa rattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan tartil-tartilnya, ya, maksudnya yaitu bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, dengan mengeluarkan huruf dari tempat-tempatnya dan menunaikan sifat-sifatnya serta mengetahui wukuf, tempat berhentinya. Itu makna tartil. Beliau juga jelaskan di sini makna tartil yaitu itibihi ala tuadatin wa tumaninatin. Iti nanti akan ada pelajarannya. Kalau jadi di awal dibaca panjang iti, tapi kalau di tengah iti. Ini karena di awal jadi panjang i, diibedal, diganti dengan ya, hamzahnya. Itu kalau di awal. Sudah di Aisyah antum akan temukan itu ada pelajaran tentang ini. Yaitu tunaikan, datangkan, maksudnya tunaikan Al-Qur'an ala tu'adatin wa tuma'ninatin wa tadabburin. Ya, dengan seksama dan tenang serta dengan tadabbur. dengan direnungi. Wariyadatul lisani alal qiraati, dan bentuk olahraga lisan dalam membaca, bentuk olahraga lisan dalam membaca, karena lisan ini harus diolahragakan seperti yang sudah kita lalui, supaya terbiasa. Sebagaimana kata Imam Jamzuri rahimahullah ta'ala, laisa bainahu wa baina tajwidihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Tidak ada perbedaan ya antara tajwid dengan tidak. Artinya orang yang tidak tahu pun dia akan bisa. Ketika apa? Sering mengolahragakan lisannya. Ya, sehingga enggak keluh. Ya, kalau kita jarang mengolahragakan lisan, jarang membaca, jarang mempraktikkan, keluh. Ya, kagok. Berat. Ya, tata'atau. Ya, terbata-bata. Maka sering diolahragakan. Riyadatul mri'in li faqih. Sering membaca. Itu bentuk olahraganya. Dan di antara bentuk olahragakan lisan supaya terbiasa, supaya tangkas, supaya cekatan, supaya refleks, ya. Yaitu bitarqiqi ma yuraqqaqu, dengan menipiskan kalimat yang seharusnya ditipiskan. Yang tarqiq ditarqiq. Seperti ra, lam pada lafzul jalalah, ikhfa mana yang tipis. Dan juga wa tawkhimi ma yufakhkham, dengan menebalkan yang seharusnya ditebalkan. Jadi masya Allah, butuh tarkiz ya, dalam tajwid itu, dalam pembacaan Al-Quran itu. Tidak gegabah, tidak asal-asalan ya. Sampai sebagian orang tua bingung katanya kalau mendengarkan hafalan anaknya itu cepat keteter. Ya. Ya, karena bacanya tanpa tajwid jadi enggak karuan, ngawur. Ya asal cepat. Sehingga dilewat yang seharusnya tipis enggak tipis, yang seharusnya tebal enggak tebal, yang seharusnya dengung enggak dengung, yang seharusnya panjang enggak panjang. Itu. Sehingga butuh terkiz. Ya. Butuh konsentrasi, fokus. Dan juga wa maddu ma yumaddu, ini bentuk olahraga lisan itu memanjangkan yang seharusnya dipanjangkan. Jangan yang seharusnya panjang jadi pendek. Ya, karena tadi cepat-cepatan ngejar waktu. Tidak. Qiraah cepat itu gampang, enggak usah dipelajari, ikhwan. Yang sulit ini qiraah dengan tu'adah wa tuma'ninah wa tadabbur, itu sulit. Bahkan banyak orang yang hafalannya buyar, kacau ketika dia biasa cepat suruh pelan, bingung ya, buyar ya. Sehingga kalau cepat mah sudah sering ana sebutkan, seperti kita belajar motor, mobil, cepat itu enggak usah diajari, nanti bisa sendiri. Bisa ngebut sendiri. Tapi kan kita yang sulit itu belajar gigi satu, gigi dua, itu yang pelan. Itu agak sulit. Demikian pula dalam Al-Quran tadi. Bagaimana? Apalagi kalau sampai tingkat tadabbur. Merenungi. Ini dari maksud ayat itu, atau makna minimalnya. Itu butuh apa? Konsentrasi, ya, dan kedamaian dalam bacanya. Tapi kalau cepat, boro-boro maknanya, ahkamnya saja apa lewat, ya, hukumnya saja lewat. Itu dibiasakan ikhwah ke anak-anak, ya, untuk seperti itu. Dan juga bentuk olahraga lisan yaitu wa qasri ma yuqassaru, memendekkan yang seharusnya pendekkan. Ya. Ya, sampai pendek dibaca panjang, terbalik. Wa idhari ma yudharu, dan membaca jelas yang seharusnya dijelaskan. Ya. Mana yang seharusnya jelas dari lam, dari nun dan yang lainnya. Wa idghami ma yudghamu, dan mengidghamkan yang seharusnya diidghamkan. Ila ghairi dzalika mimma sayati bayanuhu, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang akan datang penjelasannya nanti. Maka ini semua disebut mustahiq, yang seharusnya ditunaikan. Ya. Yaitu sifat aridah. Ya. Adapun hak itu yang lazimah, yang senantiasa mengiringi, menyertai huruf. Itu dalam Al-Qur'an, dalil yang menunjukkan wajibnya. Kenapa? Karena di situ amrullah, perintah Allah SWT bitartil warattilil. Warattil. Warattil adalah fi'il amr. Sementara fi'il amri menurut kaidah usul tadullu lil wujub. Ya. Al-amr tadullu lil wujub. Dia menunjukkan wajib. Illa dalla alaihi dalilun yusrifuhu 'anil wujub ila al-ibahah. Kecuali di sana ada dalil yang memalingkan dari wajibnya menjadi mubah atau menjadi sunnah. Tapi kata ulama, mana dalil yang memalingkan dari wajibnya menjadi sunnah atau menjadi mubah? Tidak ada. Ya. Bahkan Allah SWT sebutkan alladzina atainahumul kitaba yatsalunahu haqqa tilawatih. Ya, mereka-mereka yang diberikan kitab oleh Allah SWT, mereka membacanya haqqa tilawatih, ya, dengan pembacaan yang sebenar-benarnya. Ya. Dan pembacaan yang bagus, yang tepat. Itu yang Allah berikan kepadanya kitab. Waliqulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana kama ullimtumuhu, bacalah oleh kalian Al-Quran sebagaimana kalian diajari dengannya. Di bawah disebutkan di situ, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Abu Ya'la, dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Ta'ala dalam As-Sahihah di jilid 4 halaman 28. Diperiksa lagi ya. Dan yang kedua, menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu tajwid wali ijma'il ummati ala wujubihi, karena ijma' umat, sepakat umat, mundu ahdi nuzulil Qur'an ila yaumina hadha, dari semenjak zaman yang diturunkan Al-Qur'an sampai waktu kita sekarang ini, sepakat umat untuk membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, atau apa, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu sepakat. Tidak ada yang membolehkan menyeleweng, menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dari bentuk pengamalan, praktek. Dan juga wali nuzulil Qur'an bihi, karena turunnya Al-Qur'an ya, dengan perintah untuk memperbagusnya. Membacanya tadi haqqat tilawati, dengan pembacaan yang tepat, yang benar. Sebagaimana naqal al-ijma', dinukil ijma' oleh Imam Hadzal Fan. Imam dalam ilmu tajwid yaitu Abul Khair Muhammad ibn Muhammad al-Jazari rahimahullah ta'ala. Imam Abu Bayr Muhammad bin Muhammad al-Jazari rahimahullah ta'ala, dan juga Muhammad Makki Nasr al-Jarisi Muhammad Makki Nasr Al-Jarisi. Dan nanti dalam mempelajari, dalam hukum pelajari ilmu tajwid pun para ulama membagi dua. Ada hukum pelajari secara amali, pengamalannya, dan ada secara ilmi, mengilmuinya. Secara ringkas anda sebutkan, kalau hukum mempelajari ilmu tajwid secara ilmi, ya secara mengilmui, ya secara mengilmuinya, dinisbatkan bagi awam kaum muslimin, itu bukan perkara yang wajib. Ya. Kenapa? Karena ada kalanya seseorang membaca Al-Quran, dia tidak mengetahui ilmu tajwid. Kenapa? Hanya ikut-ikutan. Atau apa? Kalau istilah dulu mah, apa cangkem? Jadi Jawa disundakan. Di tempat anak itu ada jenis hafalannya itu hafal cangkem. Padahal setelah tahu ternyata cangkem itu bahasa Jawa. Tapi di Sunda ada itu, hafal cangkem katanya. Artinya apa? Kita mengikuti cangkem sang guru. Guru mengajar seperti itu, ya kita seperti itu. Tidak boleh beda. Kita enggak tahu apa hukumnya. Pokoknya harus seperti itu. Itu ada kalanya. Seseorang benar dalam membaca, dia cuma ikut-ikutan. Cuma mendengarkan, enggak tahu ilmunya. Sehingga terkadang benar. Atau apa? Dia bacanya benar, tapi ketika ditanya hukum ini, hukum itu, rinciannya enggak tahu. Sehingga secara mengilmui tidak wajib. Adapun bagi seorang alim itu fardu kifayah dalam mengilmuinya. Sehingga kalau ada yang lain mendalami itu telah cukup. Karena seorang alim bertanggung jawab untuk mengajari dan menyampaikan kepada manusia. Adapun secara pengamalan hukumnya wajib aini ala kulli man yuridu qira'at al-Qur'an. Ya, secara pengamalan praktek hukum mempelajarinya wajib ain bagi masing-masing kita yang hendak membaca Al-Qur'an. Hanya saja para ulama berselisih, dosa tidak ketika tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Sampai guru kita ketika itu Ustaz Majdi diperintah oleh Syekh Abdul Rahman ketika itu untuk mengumpulkan fatwa ulama, pertama tentang hukum coret-coret di atas Al-Quran, yang kedua tentang hukum berdosakah orang yang dia membaca tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi enggak ditemukan yang kedua ini. Kalau yang pertama banyak fatwa ulama larangan untuk mencoret-coret di atas mushaf. Tapi yang kedua ini tidak didapati. Kenapa? Karena yang terakhir disebutkan, terkadang manusia sekuat apapun hafalan dia, kadang terjatuh kepada kesalahan khafi, mungkin yang samar atau keceletot. Maka itu semua tidak dosa bagi dia. Bahkan yang berat pun, yang yata ta'ta'u kata Rasulullah, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala, pahala membacanya dan karena pahala ijtihadnya, kesungguhannya untuk dia membacanya. Hanya saja di sini tetap untuk kita semangat dalam pelajarinya, menekuni, mendalami. Karena tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin.